sini di jantung kota ini, di sini di dalam hatiku, ku lagukan sebuah nyanyian tidak lagi untukmu. Kulihat langit merah dan mendung hitam mewarnai kesunyian senja yang semakin kelam. Kulihat engkau melintas di jalan ini seperti sejak 10 tahun lalu, berjalan sendiri menyepi, sepi bergayut di tiap langkahku. Pernah kita berkenalan, bersahabat dan bercinta, walau akhirnya berantakan karena kau tak setia. Baiklah, di sini di ambang jendela ini kuhabiskan hari-hari liburku dengan sebuah buku dan secangkir kopi dan kenangan yang membatu. Dan kenangan yang membatu.